الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد باب 61 ya bab yang penting ini yaitu bab majaa fi kasratil halif. Bab keterangan tentang banyak bersumpah. Di sini maksudnya tercela. Banyak bersumpah itu adalah tercela. Tabarakallahu fikum. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Ya, firman Allah ta'ala di sini wala yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menghukum kalian disebabkan billagwi fi aimanikum, artinya pada sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Namun Allah akan menghukum kalian disebabkan apa yang kalian aqadtum, apa yang kalian ikat dengan sumpah kalian yang sungguh-sungguh. Ya, ketika kalian batalkan sumpah tersebut, fakafaratuhu, maka kafarahnya, penggugur dosanya adalah it'amu asyarati masakin, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari yang makanan yang biasa, yang tut'imun, yang kalian ya, berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberikan kiswah, ya, memberikan pakaian kepada mereka, kepada ya 10 orang miskin tadi. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang budak, budaknya budak muslimah, budak muslim. Faman lam yajid fasiyamu bi salasati ayyam. Fasiyamu salasati ayyam. Maka barang siapa yang tidak mendapati hal itu, ya, faman lam yajid, siapa yang enggak dapetin dari 3 pilihan dari pilihan tadi, memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka, maka dia mesti puasa 3 hari. Ya, 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum. Ya. Maka itulah kafarat dari sumpah-sumpah kalian idza halaftum. Jika kalian bersumpah, kemudian kalian langgar sumpah tersebut. Wahfadhu aimanakum. Maka jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya. Dan demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Baik. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi Syarhul Kalimat. Syarhul Kalimat, la yu'akhidukumullahu fil lagwi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Ya, enggak beneran bersumpah. Ini orang Arab sering begini sekarang. Dikit-dikit orang Arab, wallahi, wallahi. Padahal mereka enggak bermaksud bersumpah. Tabarakallahu fikum. Ya, maksudnya apa di sini? Kata Syekh Al-Qarawi, ay la yu'akhidukum bima yajri ala al-sinatikum minal aimani alla ghibati. Itu Allah tidak menghukum kalian disebabkan apa yang biasa kalian ucapkan, yajri min ala alsinatikum, ya, minal aiman ala ghibah, dari sumpah yang bukan sungguh-sungguh, yang bukan sumpah sebenarnya, ya, bukan sumpah yang dimaksud. Allati yatakallamu biha al-abdu, yang sering diucapkan oleh hamba, min ghairi qasdin wala kasbi qalbin, tanpa niat dan tanpa kasbi qalbin, tanpa hati memaksudkan itu sumpah. Ya. Kalau orang Arab begitu, biasa sampai saat ini. Dikit-dikit orang Arab, wallahi, wallahi, wallah. Ya, demi Allah, padahal itu bukan maksudnya mereka bersumpah. Ya. Ka qaulil qaili la wallah, wa bala ba wallah. Semisal seorang yang mengucapkan tidak demi Allah. Ya, ternyata benar, atau bala wallah, ya, tentu wallah, padahal tidak demikian. Taib ya, biasa begitu. Ya, siapa yang datang kemarin, Zaid, benar Zaid, Zaid wallah, padahal bukan Zaid, ya, dia nggak tahu. Ya, Yang datang Amr misalkan. Ya, man ja'ah. Siapa yang datang? Zaid. Sadaqta? Naam, Zaid wallah. Iya, Zaid. Beneran kamu? Zaid wallah. Ternyata yang datang bukan si Zaid. Fadja'a Amrun. Yang datang Amr. Taib. Ini enggak dimaksudkan sumpah sungguh-sungguh. Ya. Taib. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Namun dia Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Ya. Ai walakin yu'akhidukum bi aimanikum al-munaqidati wal muwassaqati bil qasdi wan niyyati idha hanistum fiha. Itu dia Allah menghukum kalian disebabkan aimanikum, sumpah kalian yang munaqidah, yang sungguh-sungguh, yang muwassaqah. Ya. Yang memang betul-betul sungguh-sungguh sumpah bil qasdi dengan maksud wan niyyah dan niat. Idha hanistum fiha. Jika kalian melanggarnya, maka melanggar sumpah tersebut ada tiga pilihan sebagaimana di ayat. Memberi makan pada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin tersebut, atau membebaskan seorang budak. Kalau enggak dapat, maka puasa 3 hari. Ya, 3 hari. Taibarakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Fakafaratuhu, maka kafaratnya, ya, yaitu kafaratnya adalah kafaratul yamin, kafarat sumpah al-munakidah yang memang dimaksudkan, ditujukan, diniatkan tadi, idha hanistum fiha, apabila kalian melanggarnya, maka kafaratnya disebutkan di ayat tadi. It'amu asyarati masakin, au awsatima tut'imuna ahlikum, au kiswatuhum, au tahrir rukobah. Ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian makanannya. Ai mimma ta'taduna, dari yang kalian biasa it'ama ahlikum, yang kalian biasa berikan makanan kepada keluarga kalian minhu darinya. Fala tusrifu fi dalik, jangan melampaui dari itu. Wala tuqattiru, tapi jangan juga tuqattir. Ya, jangan pula kalian pelit kurang dari itu. Ya. Biasa ngasih makan keluarganya apa sehari? Nasi, ikan. Ya, lauknya ikan. Makanan pokoknya nasi. Ada sayur. Nah. Berarti ketika melanggar sumpah, ngasih makan 10 orang miskin, ya masing-masing 10 orang miskin itu nasi, ikan, sayur. Ya, jangan tusrifu, jangan melampaui batas. Ya, jangan kasih pizza. Jangan wala tuqattiru, jangan juga pelit. Malah pas ngasih kafarat, nasi, ikan asin, orek, kasih sambel. Mesti yang biasa, yang tak taduna, ya, it'ama ahlikum minhum. Taib. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Ya. Al-kuswah, ya, atau kiswah boleh, kuswah. Lirrijal, ya, memberikan pakaian kepada mereka, kalau orang-orang miskin, kalau mereka pria, tasduku ala mayaksu al-badana. Ya, ya, bagi pria yang tasduku yang layak ala mayaksu, bagi yang mereka bisa menutupi badannya. Ya, walau wahidan, walau kana sauban wahidan, walaupun itu cuma satu pakaian. Ya, misalkan dikasih gamis panjang ini, kayak ini jubah. Nah, ya, taib, seluruh badannya. Nah, berarti kalau bukan jubah, kemeja, koko, berarti plus celananya. Ya, plus celananya. Nah, kalau fakir miskinnya wanita, wal quswah lin nisa, dan pakaian bagi wanita, tasduku ala dir'in wa khimarin. Ya, yang itu layak untuk menutupi tubuhnya, ala dir'in, dengan dir'in, pakaian luar, gamisnya. Ya, gamisnya wa khimar, kerudungnya. Nah. Kalau dipakai cadar, cadarnya. Baik. Nah. Ya, pakaian yang biasa kita berikan pada keluarga kita. Nah, ini yang banyak dilalaikan sama orang nih. Dia ngelanggar sumpah terus dia diem aja. Padahal itu dosa besar. Ya, harus, ya, dia bayar kafarat. Harus bayar kafarat. Dia bersumpah demi Allah. Demi Allah. Padahal abis itu dia langgar. Nah, dia harus bayar kafarat. Au tahriru raqabatin, atau membebaskan seorang budak. Ai'ta'ku mamlukin mu'minin. membebaskan seorang budak yang beriman. Kalau zaman sekarang, waduh, udah sulit cari budak. Ya udah, dua pilihan tadi. Atau enggak puasa 3 hari. Ya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau enggak ketemu 3 pilihan tadi, dia puasa 3 hari. Faman lam yajid wahidan minal aqsami al-madhkurati. Siapa yang enggak mendapati salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan tadi, falyasum, maka dia mesti puasa salasata ayyamin, puasa 3 hari mutatabi'atin, dan puasanya 3 hari berturut-turut. Nah, ya. Tayyib barakallahu fikum. Dzalika kafaratu aymanikum, itulah kafarat penebus dari dosa apa dari sumpah kalian. Ya. Dzalikal madzkuru kafaratu aymanikum. Yang disebutkan itu itulah kafarat dari sumpah kalian kalau dilanggar. Wahfadu aymanikum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ai la tuktiru al-halifa, jangan kalian banyak bersumpah. Wa idza halaftum la tahnasu. Nah, kalau kalian bersumpah, jangan kalian langgar. Wa idza hanistum, kalau kalian langgar, la tatrukuha min ghairi takfirin. Kalau kalian langgar, jangan biarkan, jangan tinggalkan sumpah tadi yang dilanggar tanpa ada takfir, tanpa ada kafarat. Mesti ada kafarat. Ya. Nah, para ulama dari kalangan ahli tafsir banyak juga mentafsirkan ayat wahfadu aymanikum, ya, jagalah sumpah kalian, maksudnya jangan kalian membatalkan sumpah kalian tanpa bayar kafarat. Karena di antara bentuk penjagaan sumpah adalah membayar kafarat ketika dibatalkan sumpah tadi. Tabarakallahu fikum. Ya. Asyarhu al-ijmali, penjelasan global dari ayat di atas yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Qurawi di sini. Ya. Yukhbiruna Allahu, Allah mengabarkan kepada kita annahu la yu'akhidhu, bahwa Allah tidaklah menghukum illa man qasada fi halifil yamin. Kecuali orang yang memang bermaksud beneran begitu. Memang sungguh-sungguh dalam bersumpah al-haqiqata. Ya, sumpahnya hakikat begitu, al-muwassaqah. Yang memang sungguh-sungguh sumpahnya. Wa anna alaihi al-kafarata, dan wajib bagi dia kalau dia langgar sumpahnya itu al-kafarah, bayar kafarat dari 3 pilihan tadi. Ya, kalau enggak sanggup 3 hari puasa berturut-turut. Idza hanisa fi dzalika al-yamin, kalau dia melanggar fi dzalika al-yamini, sumpah tersebut. Wa qad waddaha Allahu al-kafarata huna, dan Allah waddaha, telah menjelaskan al-kafarah, kafaratnya di sini, di ayat ini. Haitsu yubayyana, di mana Allah menjelaskan, ya, annaha it'amu asyarati masakin. Bahwasanya kafaratnya tadi it'am, memberikan makanan kepada asyarah 10 orang miskin. Ya, bila israfin wala taqtirin, tanpa berlebihan, tanpa kurang juga. Ya. Jangan pelit, ya. Jangan, enggak usah berlebihan. Kasih makan keluarga nasi, ikan atau ayam, sayur, ya udah itu juga. Ya. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Ya, memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabatin mu'minatin minar riq, atau membebaskan seorang budak yang beriman dari kalangan budak tadi. Wa anna man lam yajid wahidan min hadhihi salasati, dan siapa yang tidak mendapati salah satu dari 3 jenis kafarat ini, fa inna alaihi ayasuma salasata ayamin mutatabi'atin, maka sesungguhnya alaihi, kewajiban bagi dia, ayasuma, dia mesti berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, wa qad ja'ala Allahu hadhil kafarata, dan Allah telah menjadikan kafarat ini, 3 ini, ya, halan wa farajan, sebagai solusi dan sebagai jalan keluar bagi dia. Amman, ya, tawarrata, bagi siapa saja yang sudah terlanjur, ya, terjebak fil yamin, ke dalam sumpah. Waro'a ghairaha khairan minha, dan dia memandang, ya, ghairaha, selain bersumpah itu lebih baik. Ya, waduh, saya batalin deh sumpah saya. Nah, misal seorang istri bersumpah demi Allah, ya, kamu boleh nikah lagi, Asal kamu hafal juz 30. Suaminya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngapalin. Nah, si istri memandang, waduh, kalau saya izinin dia ta'adud, gak beres nih. Wah, ini mendingan dia, saya batalin sumpah saya dah. Nah, suaminya udah, sekarang saya udah selesai. Saya menikah lagi. Oh, enggak, saya batalin sumpah saya bayar kaparot. Nah. Batal, gitu. Ya, barakallahu fiik. Nah, naik 30 juz, sama juga. Nanti kafaratnya begitu lagi, dia itu lagi batalin sumpah lagi. Makanya kalau istri antum bilang demi Allah saya bersumpah, kalau kamu bisa hafal 30 juz Al-Qur'an baru boleh nambah istri. Nah, udah. Saya mau ngapal 30 juz Al-Qur'an karena Allah, bukan karena nambah istri. Nah. Kenapa? Karena kalau saya hafal pun kamu juga bakal langgar sumpah kamu, tinggal bayar kafarat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau istrinya ngerti. Nah. Kalau enggak ngerti, waduh, ya udah dah, daripada saya dosa ngelanggar sumpah. Aha. Ya. Hai, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Fa innalahu ayahnasa fiha. Ya, kan dia memandang melanggar sumpah lebih baik, maka dia ngambil pilihan ayahnasa. Dia melanggar aja fiha pada sumpah tadi. Wa kafira bima dzukira, dan dia bayar kafarat dari apa yang telah disebutkan. Summa amara almuslimina, kemudian Allah memerintahkan kaum muslimin bihifdzi aymanihim, untuk menjaga sumpah mereka dalam firman Allah, wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Ya. Wa adami aliksari minha, dan jangan banyak bersumpah. Ya. Jangan banyak bersumpah. Karena kalau orang sering bersumpah, sumpah sungguh-sungguh, ya, akan berakibat kepada salah satu dari dua hal aja nih. Pertama, dia akan sulit menunaikan, karena sering bersumpah. Demi Allah, saya akan begini. Demi Allah, saya tidak akan begitu. Ya, sementara kehidupan kan berputar. Terkadang dia mampu, terkadang nggak mampu. Nah, pertama, dia akan sulit menunaikan. Yang kedua, ini akan menghantarkan dia kepada memudahkan, menggampangkan dusta bohong. Nah, karena kebiasaan. Taibarakallahu fikum. Ya, dan seringnya begitu. Ya, akan menggampangkan dusta. Ya dan billah. Mana lagi tadi? Hatta la yata'arradu lil hinsi fiha fayastakhifu bi rabbihim. Nah, kalau dia tidak banyak bersumpah, hingga dia tidak akan berhadapan lil hins, untuk melanggar sumpah fiha, pada sumpah dia tadi. Ya. Karena kalau dia itu akan yastakhifu bi rabbihim. Dia akan meremehkan, mereka akan meremehkan Rabb mereka. Ya, nama Allah dijual dengan sangat murah. Demi Allah, demi Allah. Nah. Baik. Summa bayyana, kemudian Allah menjelaskan. Annama dzukira minal ahkami, bahwa hukum-hukum yang telah disebutkan ya di situ, nikmatun, adalah nikmat bagi Allah. Nikmat bagi Allah. Ya, di ayat tadi yang Allah sebutkan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya, demikianlah Allah menerangkan pada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur. Ini berarti nikmat. Ya. Karena syukur atas suatu nikmat, yajibu asyukru 'alaiha. Yang wajib disyukuri atas nikmat tadi. Wa ala ghairiha min ni'amillah, dan yang nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Allati la tu'addu wa la tuhsa, yang enggak bisa dihitung. Ya, yang la tuhsa, enggak bisa dikira lagi. Wa hakadha a'lana al-islamu, demikianlah Islam mengiklankan, mengumumkan ya samahatahu, bagaimana kelapangan dalam Islam, tolerannya. Wayassarahu, dan Islam memudahkan bagi siapa saja pemeluknya. Ya. Wa wada'a al-hulula, Islam meletakkan solusi lil masyakili, bagi berbagai problem, qabla wuku'iha, sebelum terjatuh ke dalam problem-problem tadi. Ya. Wada'a ila tahriril abidi, dan Islam menyerukan untuk membebaskan budak minarriq, dari perbudakan. Ya. Tahib. Ini kan kalau di buku-buku fikih disebutkan tuh, kalau Ya, sampai ada di kitab-kitab fikih di bab akhir ada bab membebaskan budak. Ya. Karena begitu banyak kafarat yang dilakukan, ujung-ujungnya membebaskan budak. Bahkan dianjurkan, gak wajib. Orang yang terlanjur menampar budaknya, dianjurkan dia untuk bebasin budaknya. Kalau barat melestarikan perbudakan. Ya. Perbudakan telah ada sebelum Islamnya Rasulullah SAW maupun setelahnya. Artinya orang-orang kafir sebelum Islamnya Rasulullah SAW hadir, mereka sudah memperbudak dan sudah ada budak. Dan Islam datang untuk memanusiakan dan memerdekakan budak. Ya. Wa hassa ala dzalika. Ya, mundu arba'ata asyara qarnan, dan Islam telah menganjurkan demikian. Membebaskan perbudakan sejak 14 abad silam. Sejak ayat turun Al-Qur'an. Qabla ayyufiqa al-gharbiyun. Ya, sebelum al-gharbiyun, orang-orang barat yufiqa, sadar siuman mereka. Ya, min jahlihim, dari kebodohan mereka. Wa yastaiqidu min naumihim, sebelum mereka bangun dari tidur mereka. Ya, mereka mengklaim yang membebaskan budak, membebaskan manusia dari perbudakan adalah orang-orang barat. Mana ada? Ya, bahkan sampai saat ini, ya. Kita lihat di masa yang baru-baru ini, perbudakan hadir dari orang barat. Mereka menangkap orang-orang Afrika. Ya. Kemudian diperbudak. Bahkan orang-orang Jawa diperbudak sama mereka, orang Belanda, dibawa ke Suriname. Jadi budak. Dendels memperbudak orang-orang Indonesia. Ya, dengan membuat apa itu, kereta api, rel kereta api terpanjang. Diperbudak. Ya, wa yansubu dzalika li anfusihim, dan mereka menisbatkan, ngaku-ngaku ini orang barat, bahwasanya membebaskan budak itu pada diri mereka. Merekalah yang mempelopori pembebasan budak. Mana ada? Ya, justru mereka yang berupaya mempertahankan perbudakan. Baik, al-fawaidu. Ya, beberapa faedah yang bisa diambil. Bayanu samahatil Islam. Al-awal, penjelasan tentang bagaimana lapangnya Islam. As-sani yang kedua, la isma wa la kafarata fi lagwil yamini. Tidak ada dosa, tidak ada kafarat dari sumpah yang bukan sungguh-sungguh. Yang enggak dimaksudkan untuk bersumpah. Itu namanya lagwul yamin. Ya. Nah. Berikutnya. As-salis. Ya, tahrimul hinsi. Haramnya melanggar sumpah fil yamin. Melanggar fil yamin. Hins fil yamin. Melanggar sumpah. Al-maqsudati. Sumpah yang memang sungguh-sungguh. Liwairi maslahatin, tanpa ada maslahat. Nah, ini termasuk dosa. Ya. Ar-rabi yang keempat, tahri wujubul kafarati. Wajibnya membayar kafarat fil yamin pada sumpah alati hanisa fiha, yang seorang melanggar sumpah tadi. Wahia kama fassalaha Allahu fil ayati. Yaitu sebagaimana yang Allah rinci di ayat tadi. Ya. Pilihannya tadi apa? Beri makan 10 orang fakir miskin. Ini pilihan pertama. Kedua apa? Memberikan makanan yang pertama. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, pembebasan budak. Kalau enggak sanggup, puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Baik. Al-khamis sabqul Islam ila tahrimil abidi wa hassuhu ala dzalik. Sabqul Islam. Bagaimana Islam lebih dahulu ila tahrimil abid? Ya, akan pencegahan pengharaman perbudakan. Wa hassuhu ala dzalik. Dan Islam sangat memotivasi, menganjurkan untuk membebaskan budak. Baik. Kemudian, as-sadis yang keenam, tahrimul iksar minal halib. Ya, diharamkannya memperbanyak sumpah tadi, karena seorang akan sulit melakukan dari banyak sumpah yang dia lakukan, yang dia ucapkan. Yang kedua tadi apa? Ini akan mengantarkan dia kepada bergampang-gampang dalam berdusta. Ya. As-sabi yang ketujuh, wujubu hifdzil yamin, ya, alal kadzib. Wajibnya menjaga sumpah dari dusta. Jangan sampai dia berdusta dalam sumpah. Taib. Munasabatul ayah lil bab. Korelasi ayat ini dengan bab ini. Haitsu dallatil ayatu ala tahrimil iksar minal halif li ghairi sababin. Di mana ayat ini dalla menunjukkan ala tahrimil iksar, akan pengharaman memperbanyak halif, ya sumpah, li ghairi sababin, tanpa sebab. Ya, ini ayat ini memperbanyak, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Tadi ya. Ya. Karena kalau orang sering bersumpah akan mengakibatkan dua hal. Satu hal menyusahkan diri dia. Dia akan sulit menunaikan. Yang kedua akan memudahkan dia terjatuh ke dalam kedustaan. Ya, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Baik, munasabatul ayati li tauhid. Nah, korelasi ayat ini dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala tahrimil iksari minal halif. Ayat ini menunjukkan akan pengharaman banyak bersumpah. Lianna dzalika tanaqqusun li ta'zimillah, karena yang demikian itu bentuk pelecehan akan pengagungan Allah. Ya. Dianggap Allah ini, nama Allah ini jadi murah. Ya. Karena dia ingin mengatakan sesuatu dari hal yang ingin dia dapatkan atau hal yang ingin dia pertahankan, dia banyak bersumpah. Demi Allah, enggak kayak begitu. Demi Allah, begitu. Demi Allah. Ya. Wadzalika munafin litauhid. Dan yang demikian ini menafikan, meniadakan ya kesempurnaan tauhid. Baik. Naam. Kemudian an Abi Hurairah. Hadis berikutnya. Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan hadis berikutnya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, al-halif ya manfaatun lisil'ah. Sumpah itu memang dapat melariskan dagangan. Ya. Mamhaqatun lil kasbi. Namun dia dapat menghapus keberkahan. Dia bisa menghilangkan keberkahan. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa melariskan dagangan dengan bersumpah adalah perbuatan tercela. Ya, maka kalau orang ingin laku dagangannya, enggak perlu bersumpah. Walaupun dia jujur. Ya. Tapi berarti dari sini orang yang bersumpah ketika dagang ada kemungkinan sumpahnya jujur tercela. Ya. Demi Allah, saya ngambil untung cuma 10%. Benar dia ngambil untung 10%, tapi dia pakai nama Allah untuk ngelarisin dagangan dia. Jujur dia tetap tercela. Ya. Tetap tercela. Taib. Bahkan hilang keberkahan. Mamhaqatun lil kasbi, menghilangkan keberkahan usaha dia. Nah, yang kedua, sumpahnya dusta. Dia bilang apa? Demi Allah, ya, saya cuma ngambil untung 10.000, padahal 40.000 dia ngambil untung. Ya, maka ini kalau dibahasakan oleh para ulama ini disebut al-yamin al-gomus. Ya, sebenarnya dia gomus, sumpah untuk mengambil hak orang lain. Ini dosa besar. Iya dan billah. Ya, padahal jual beli itu ada keberkahan kita di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Ya. Penjual pembeli itu memiliki hak pilih mau lanjutin transaksi atau enggak selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa, kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan terus terang, burikalahuma fi bayihima, diberkahi keduanya dalam transaksi jual belinya. Wa in kadaba wa katama, tapi kalau dia dusta, dia sembunyiin, enggak terus terang, maka apa? Muhiqat barakatu bayiha. Ya, hilang keberkahan transaksi jual beli mereka berdua. Hilang. Maka jangan banyak bersumpah. Jadi transaksi itu keberkahan. Ada keberkahan. Dengan keberkahan itu hasilnya berkah juga. Ya, hasilnya berkah juga. Kita enggak bicara banyaknya hasil, tapi keberkahannya. Bukan bicara banyak, banyak belum tentu berkah. Berkah itu hasilnya apa? Luar biasa. Ya. Betapa banyak Orang yang nafkah yang biasa-biasa aja, tapi karena dia menafkahi keluarganya dari harta yang berkah, anak-anaknya lahir menjadi pejuang-pejuang Islam. Ya, anak-anaknya lahir menjadi pejuang-pejuang Islam. Betapa banyak orang yang hartanya banyak dari hasil nafkah dari keluarga, dari seorang kepala keluarga yang banyak tapi enggak berkah, anaknya lahir jadi penjahat-penjahat. Ya, penjahat-penjahat Islam, perusuh-perusuh, perusak agama. Iya dan billah. Ya, ini keberkahan ini penting ini. Baik, makanya etos dalam mencari nafkah itu kejujuran yang penting. Jangan ada dusta. Jangan ada sumpah. Ya, jangan sumpah walaupun jujur tercela. Kalau dalam jual beli. Maka kita dagang nih udah hindarinlah kata sumpah lah. Kita jujur-jujuran aja. Jujur aja. Jujur diberkahi. Nah, jujur diberkahi. Nah itu. Jujur di sini maksudnya bukan jujur polos ya. Tahu enggak jujur polos? Jujur polos lugu itu bukan itu yang dimaksud. Ya. Misalkan antum jualan nih. Ya, jualan HP. Yang beli pedagang. Beli di mana sih? Dapat murah? Oh, saya beli di sana, di sana. Itu jujur polos. Nah. Ya, antum punya masakan yang resepnya itu antum bikin dengan riset yang sangat panjang dan lama. Ada orang nanya, resepnya gimana sih? Coba ajarin nih, gini, gini. Ya, itu jujur polos, bukan itu yang dimaksud. Itu hak kekayaan intelektual antum yang boleh antum sembunyikan. Ya. Yang dimaksud di sini ialah jujur. Ya, jujur di sini. Ini halal enggak? Halal. Pakai pengawet berbahaya enggak? Enggak. Ya. Itu sejujur gitu aja. Bukan jujur polos. Jujur polos mah ya. Bukan itu yang dimaksud. Itu lugu namanya. Ah. Taibarakallahu fikum. Hak kekayaan intelektual boleh disembunyikan. Ya, ya, boleh disembunyikan. Karena itu berharga. Antum carinya itu luar biasa. Risetnya, percobaannya, segala macam. Banyak gagalnya kan. Ya, terus ketika berhasil, orang dikasih begitu aja. Silakannya kalau mau sedekah. Tapi itu hak kekayaan. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Nah, asyarhul ijmali. Penjelasan global. Yukhbiruna an-nabiyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita fi hadzal hadisi dalam hadis ini anna halifal ba'i' ala sil'ati kadziban qad yurawwijuha, bahwasanya sumpah penjual atas sil'ah atas barang dagangannya kadziban secara dusta qad yurawwijuha terkadang memang membuat dia laris wa yaddi ila bai'iha ya, dan terkadang bisa menghantarkan kepada terjual tuh dagangan waribhi fiha dan untung lakinnahu namun hal itu sumpah tadi sababun nizawali barokati kasbiha sebab hilangnya keberkahan usaha dia wa adami namaihi dan sebab tidak berkembangnya usaha dia fayatihi annaqsu min abwabin ukhra akan datang nanti kekurangan dari pintu-pintu yang lain wa rubbama dhahaba ra'sul mali bisa jadi modalnya hilang waribhu ma'an atau keuntungannya bisa hilang berbarengan fa inna ma indallah la yunalu bi maksiatihi karena apa yang ada di sisi Allah itu tidak bisa digapai dengan bermaksiat kepadanya wad dunya wa in tazahrafat lil asi wad dunya walaupun sudah dihiasi dengan maksiat ya muaqqatan itu sementara aja fa inna nihayataha karena nanti akhirnya ya, ujungnya ilal zawali, ya, kepada hilangnya dia. Wal iqabi dan akan adanya hukuman fil akhirati, di akhirat. Baik. Al fawaidu beberapa faedah dari hadis ini, ya. Al awal tahrimul iksar minal halif. Haramnya banyak bersumpah. Asani tahrimu tarwiji sil'ati bil haram. Haramnya ya, melariskan barang dagangan dengan cara yang haram. Ya. Asalis al-kadzibu fil bai'i wasyira'i sababun li zawalil barakati. Dusta dalam jual dan beli itu sebab hilangnya keberkahan. Ya, munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab haitsu dalla al-haditsu di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimil iksar minal halimi, akan haramnya memperbanyak sumpah lighairi sababin, tanpa sebab. Taib, munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu harrama al hadisu al iksara minal halim, hadis ini harrama, mengharamkan banyak bersumpah. Lianna dzalika, karena yang demikian itu tanaqqusun li ta'zimillah, ini sama aja merendahkan, melecehkan keagungan Allah. Wadhalika yunafit tauhida, yang demikian itu menafikan tauhid. Nah, masih ada waktu? Cukup. Tapi bagi teman-teman yang mau tanya di sini atau mau protes, silahkan. Tafadhalu.